Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala asy-syarih Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Al-Qismu Sadis, jenis yang keenam, niat seorang tinggal di negeri kafir. Ayuqima lissakan, tinggal di negeri kafir dengan tujuan untuk ya sekedar tinggal di sana, ya. Itu makna ayuqima lissakan, dia di negeri kafir tersebut niatnya adalah tinggal, ya. Sekedar tinggal di sana. Wa hadza akhtar mimma qablah, dan yang seperti ini adalah akhtar, lebih berbahaya daripada jenis-jenis yang sebelumnya. Ya rahmukallah. Wa a'zam, dan lebih besar bahayanya. Lima yatarattab alaihi minal mafasid bil ikhtilat at-tam bi ahli al-kufr. Kenapa? Karena hal ini akan menimbulkan berbagai macam mafasid, kerusakan-kerusakan, dengan sebab ikhtilat at-tam, percampuran yang menyeluruh dengan orang-orang kafir. Hal ini akan menimbulkan berbagai macam kerusakan, mafsadat, karena percampurannya dan pergaulannya dengan lingkungan kafir, dengan lingkungan orang-orang kafir. Wa syu'urihi bi annahu muwatinun multazimun bima taqtadihil wataniyatu min mawaddatin wa muwalatin wa takthirin li sawadil kuffar, dan bisa menimbulkan syuur, ya, rasa, atau orang yang tinggal di negeri kafir tersebut akan muncul rasa dia tinggal di negeri itu, dia menjadi penduduk di negeri itu, ya. Naam, bisa memunculkan rasa cinta terhadap negeri tempat dia tinggal. Ini terkadang muncul tanpa disadari oleh seorang, ketika seorang tinggal di suatu tempat, ya, naam, akan timbul, bisa timbul rasa cinta terhadap tempat atau daerah di mana dia tinggal di situ. Kalau daerahnya negeri Muslim, negeri Islam, ya, bagus. Naam. Tapi kalau tempat tinggalnya adalah negeri kafir, maka ini yang berbahaya. Bisa menimbulkan rasa cinta terhadap negeri tempat dia tinggal, ya, min mawaddatin, rasa cinta, wa muwalah, dan loyalitas, wa taksirin li sawadil kufar. Dan hal ini juga bisa menambah jumlah penduduk orang-orang kufar. Jadi penduduk di negeri kafir tersebut bisa semakin banyak jumlahnya. Naam. Wa yatarabba ahluhu baina ahli al-kufr. Kerusakan yang lain, keluarganya, ya, dirinya dan keluarganya terdidik di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat kafir. Tumbuh besar, anaknya yang masih kecil tumbuh dewasa di tengah-tengah masyarakat kafir, di lingkungan orang-orang kafir. Ya. Dan ini berbahaya. Nah, kenapa? Fa ya'khuduna min akhlaqihim wa 'adatihim. karena seorang yang tinggal di sebuah lingkungan, ya, yang masyarakatnya adalah masyarakat kafir, maka dia akan mengambil dari masyarakat kafir tersebut akhlaqahum, akhlak-akhlak mereka, wa'adatahum, dan kebiasaan-kebiasaan mereka, mulai dari cara berbicara, cara berpakaian, cara bermuamalah, ya. Nah, dan yang lain sebagainya. Warubbama qalladuhum fil aqidah wa ta'abbud, dan yang ini lebih berbahaya, bisa jadi dia akan qalladuhum, mengikuti mereka dalam akidah mereka dan cara beribadah mereka. Walidzalika ja'a fil hadits 'anil nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, oleh karena itu, ya, karena kerusakan-kerusakan yang dikhawatirkan akan timbul ketika seorang tinggal di tengah-tengah masyarakat kafir, datang sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam, yang mana di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunahnya, dalam sunannya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'. Rasulullah bersabda, "Man jama'al musyrika wa sakana ma'ahu fa huwa mithluh." Barang siapa yang berkumpul bersama orang-orang musyrik dan tinggal bersamanya, ya, barang siapa yang berkumpul dengan musyrik dan tinggal bersamanya, maka dia adalah serupa dengannya. Maka orang tadi serupa dengan si musyrik. Nah, ini adalah nas dari Nabi. Bahaya ketika seorang bercampur, bergaul, ya, bersama orang kafir, atau bahkan tinggal dengannya, maka kata Rasulullah, fahuwa mithluh, maka dia serupa atau semisal dengan orang musyrik tadi. Wa hadzal hadits qala rahimahullah, wa hadzal hadits wa in kana dha'if as-sanad lakin lahu wajhatun minan nadhari, ya. Hadits ini walaupun sanadnya dha'if, ini menurut Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, yang mana setelah diteliti, ya, setelah dikumpulkan jalur-jalur periwayatannya, Syekh Al-Albani rahimahullah menyimpulkan hadis ini derajatnya hasan, sehingga beliau hasankan di dalam Sahihul Jami. Nah, jadi kesimpulannya hadis ini hasan setelah dikumpulkan jalur-jalur periwayatannya. Tapi kalaupun seandainya hadis ini dhaif, kata Syekh Al-Utsaimin, lakin lahu wajhatun minan nazar, ada sisi, ya, benarnya. Jadi walaupun sananya dhaif, maknanya ada sisi benarnya. Kenapa? Fa innal musakanata tad'u ilal musyakalah. Karena percampuran, tinggal bersama, itu bisa menyeret seseorang ilal musyakalah, penyerupaan, ya. Percampuran itu akan bisa mengakibatkan penyerupaan. Ini serupa dengan naam ungkapan atau, ya, ungkapan di dalam bahasa Arab, ya, manjalas janas, manjalas janas, ya. Barang siapa yang duduk dengan seorang, dia akan menyerupainya, ya. Barang siapa yang duduk dengan seorang, maka dia akan menyerupainya. Oleh karena itu kita dilarang untuk bermujalasah, duduk bersama ahlus syar, orang-orang yang jelek, para ahlul bid'ah, ahlul ma'asi. Kenapa? Karena dikhawatirkan kita akan menyerupai mereka. Dan sebaliknya, kita disyariatkan untuk bergaul, bermujalasah, bermajelis dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, ya, orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Agar kita bisa menyerupai mereka. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, wa an Qais ibni Abi Hazim an Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala, dari Qais bin Abi Hazim, dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahumullah, dan hadis ini dihasankan pula oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Rasulullah bersabda, ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhhuril musyrikin. Aku berlepas diri, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Ya, Rasulullah menyatakan berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Ini menunjukkan ya pengingkaran beliau terhadap orang-orang yang masih tinggal di masyarakat musyrik. Ya, terlebih lagi yang masih tinggal di negeri-negeri kafir dan tidak mau hijrah ke negeri muslim. Maka Rasulullah mengingkari dengan pengingkaran yang keras sampai beliau berlepas diri. Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Qalu, maka para sahabat pun bertanya, Ya Rasulullah walima, wahai Rasulullah kenapa? Qala, Rasulullah menjawab, la tara'a narahuma. Di kitab antum tertulis bagaimana? La tara'a narahuma. Ra'nya panjang atau pendek? Pendek. Ada yang ra'nya panjang? Ada yang ra'nya panjang? Panjang, ya. Ada lagi yang ra'nya panjang? Kenapa? Panjang, ya. Taib. Setelah dicek di kitab Sunan Abu Dawud, ya, ternyata roknya panjang. Wallahu alam kalau di Sunan Tirmidzi, ya, belum mana cek. Tapi kalau di Sunan Abu Dawud roknya panjang, ya. La tara'a narahuma. Makna ungkapan Rasulullah alaihi salatu wasallam la tara'a narahuma ini asalnya adalah la tatara'a narahuma. Jadi taknya asalnya adalah dua, la tataraa, tapi dalam kaidah bahasa Arab ada yang namanya takhfif, disingkat la taraa narahuma. Maknanya dijelaskan oleh ya di dalam kitab Lisanul Arab, Ibnu Manzur rahimahullah menjelaskan, qala Abul Haitham fi qawlihi la taraa narahuma, makna ungkapan Rasulullah la tara'a narahuma ay la yattasim al-muslim bisimatil musyrik. Janganlah seorang muslim meniru gayanya orang musyrik. Wala yatashabbah bihi, dan jangan menyerupainya. Fi hadihi, baik di dalam hadinya, di dalam na'am cara hidupnya. Wasyaklihi, ataupun bentuk fisiknya, bajunya, ya, na'am, perilakunya, tingkah lakunya, cara bicaranya, gayanya, ya, bahasa tubuhnya, ya, jangan meniru orang musyrik, ya, janganlah seorang muslim meniru orang musyrik dan jangan menyerupainya, baik di dalam pola hidupnya atau bentuk fisiknya. Wala yatakhallaq bi akhlaqihi, dan jangan pula meniru akhlaknya, ya, jangan sekali-kali meniru akhlaknya. Ini umum, ya, baik semuanya, baik ucapannya maupun perbuatannya. Nah, ini makna la tara'a narahuma. Nah, sehingga di sini mungkin ini hadis ini adalah sebagai dalil, ya. Nah, hendaknya seorang muslim tidak meniru apapun itu dari yang merupakan kekhususan orang-orang musyrik, orang-orang kufar. Nah, termasuk bahasanya. Bahasa itu kan juga ya, gayanya kan, perilakunya. Nah, maka tidak boleh seorang mempelajari bahasa orang-orang musyrik, orang-orang kufar, kecuali lil hajah, kecuali ada hajat, ada kebutuhan. Maka sangat disayangkan jika ada sekolah-sekolah, ada madrasah-madrasah yang justru memasukkan kurikulum bahasa orang-orang kufar dan menyampingkan bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan bahasa hadis Rasulullah SAW. Lebih mengedepankan bahasanya orang-orang kufar, ya, baik itu bahasa Inggris atau bahasa Mandarin atau bahasa Jepang, ya, dan menyampingkan bahasa Arab. Nah, demikian. Hadis ini rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Wa aktsaru arwat rawahu mursalan an Qais bin Abi Hazim anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mayoritas sebagian besar para perawi meriwayatkan hadis ini secara mursal dari Qais bin Abi Hazim dari Nabi. Ini namanya hadis mursal, dari tabi'in langsung ke Rasulullah, ya, mursal. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan secara mausul, ya, dari Qais bin Abi Hazim, dari Jarir bin Abdullah, dari Nabi. Qala at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, sami'tu Muhammadan ya'nil Bukhari rahimahullah yaqulu. Al-Imam At-Tirmidzi menyatakan, aku mendengar Al-Imam Al-Bukhari, yaitu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, berkata, as-sahih hadithu Qais anin Nabi mursal. Yang benar hadisnya Qais, Qais bin Abi Hazim, dari Nabi, ini derajatnya atau hukumnya adalah mursal. Nah, tapi tadi sudah dijelaskan, ya, bahwasanya di sini derajatnya hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Qala syarih, wa kaifa tatibu nafsu mu'minin, dan bagaimana bisa jiwa seorang mukmin tatibu, merasa tenang, ya, ayyaskun fi biladi kuffarin, bagaimana jiwa seorang mukmin merasa tenang tinggal di negeri kafir, tu'lan fihi sya'airul kufur, yang di tampakkan di negeri tersebut, dilakukan secara terang-terangan syiar-syiar kekufuran. Wa yakunul hukum fiha li ghairillahi wa rasulih. Dan tentunya di negeri kafir tersebut, hukum yang ditegakkan adalah hukum selain Allah dan Rasulnya. Wa huwa yushahid dhalika, dalam keadaan dia melihatnya. Wa bi'ainihi, dengan matanya. Wa yasma'uhu bi'udhunaihi, dan mendengar dengan kedua telinganya. Wa yardha bihi, dan dia ridho dengannya. Ya, bagaimana bisa seorang mukmin seperti ini? Ya. Bal yantasib ila tilkal bilad, bahkan dia menisbatkan dirinya kepada negeri-negeri kafir tersebut. Ya. Ini tidak sepantasnya seorang muslim seperti ini. Wa yaskun fiha bi ahlihi wa auladihi, dia tinggal di negeri kafir tersebut dengan keluarganya, anak-anaknya. Wa yatma'innu ilaiha kama yatma'innu ila biladil muslimin, ma'a ma fi dhalika minal hadr al-'azim, minal khatar al-'azim. Ya, dan dia merasa tenang, merasa nyaman tinggal di negeri kafir tersebut sebagaimana dia tenang tinggal di negeri muslim. Ya, tidak sepantasnya seorang muslim seperti ini, seorang mukmin, ya, ma'a ma fi dhalika minal khatar al-'azim, bersama dengan bahaya yang besar pada hal tersebut, ya, tinggal di negeri kafir tersebut. Alaihi, atas dirinya. Wa ala ahlihi, dan juga atas keluarganya. Wa auladihi, dan anak-anaknya. Fi dinihim wa akhlaqihim, baik bahaya itu akan menimpa agamanya maupun akhlaknya. Ya, demikian. Ya. هذا ما توصلنا إليه في حكم الإقامة في بلاد الكفر نسأل الله أن يكون موافقا للحق والصواب. Demikian yang bisa kami jelaskan tentang hukum tinggal di negeri kafir. Semoga Allah Ta'ala menjadikan apa yang telah dijelaskan ini mencocoki al-haq dan kebenaran. Qala al-muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, falamma istaqarra bil madinati umira bi baqiyati syara'il Islam. Dan setelah Rasulullah alaihi salatu wasalam tinggal menetap di Madinah, beliau diperintahkan dengan syariat-syariat Islam yang lain. Mithlu az-zakah, seperti zakat, was-shaum, puasa, wal-hajj, haji, wal-jihad, wal-adhan, wal-amri bil-ma'rufi wal-nahyi 'anil munkari wa ghairi dhalika min syara'il Islam. Qala syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala qauluhu falamma istaqarra bil Madinah. Ucapan muallif ya, falamma istaqarra bil Madinah, ketika Rasulullah sudah menetap tinggal di Madinah, yaqul muallif rahimahullahu taala lamma istaqarra ay an-nabi fil Madinati Nabawiyyati umira bi baqiyati syara'il Islam. Ya, dan setelah Rasulullah tinggal menetap di Madinah An-Nabawiyyah, beliau diperintahkan dengan syariat-syariat Islam yang lain yang tersisa. Wadzalika annahu fi Makkah da'a ila tauhid nahwa asyra sinin. Nahwa asyri sinin. Dan hal itu bahwasanya beliau ketika masih tinggal di Mekah, beliau menyerukan tauhid. Beliau berdakwah kepada tauhid ya, kurang lebih selama 10 tahun. Tsumma ba'da dzalika furidat 'alaihi shalawatul khams fi Makkah. Kemudian setelah itu beliau pun diperintahkan kewajiban salat 5 waktu juga ketika masih di Makkah. Tsumma hajara ilal Madinah. Kemudian beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Walam tufrat 'alaihi zakah wala shiyam wala al-hajj wala ghairuha min sya'airil Islam. Dan belum ketika itu ya, ketika beliau diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah dalam keadaan syariat zakat, puasa, haji dan syarat-syarat yang lain di dalam Islam itu belum diwajibkan atas beliau. Wa dhahiru kalamil muallif rahimahullah, dan zahir yang nampak dari penjelasan atau ucapan muallif, anna zakata furidat aslan wa tafsilan fil Madinah. Zahir dari penjelasan atau ucapan muallif ya, syariat zakat itu diwajibkan secara asal dan secara mendetail itu ketika beliau sudah berhijrah ke Madinah. Jadi kewajiban zakat itu baru ditetapkan baik secara umum, secara global maupun secara tafsil, secara rinci di Madinah. Wa dhahaba ba'du ahli al-ilm ila anna zakata furidat awalan fi Makkah. Dan sebagian ulama berpandangan bahwasanya syariat zakat itu telah diwajibkan awal mulanya di Mekah. Ya. Secara umum, kewajiban zakat telah ditetapkan di Mekah tapi secara global. Lakinnaha lam tuqaddar ansabuha. Tapi belum ditetapkan nisab-nisabnya. Nisabnya emas sekian, nisabnya perak sekian, nisabnya hewan ternak sekian, nisabnya pertanian sekian, ya. Belum ditetapkan di Mekah. Walam yuqaddar al-wajibu fiha, dan belum ditentukan berapa jumlah atau kadar zakat yang harus dikeluarkan. Ketika masih di Mekah, baru diwajibkan secara global, tapi belum dirinci nisabnya maupun kadar zakatnya belum dirinci. Ya. Wa fil Madinah quddirat al-ansab al-ansiba'u wa quddiral wajibu. Barulah di Madinah ditetapkan ya, nisabnya dan kadar yang harus dikeluarkan dari zakat tersebut. Wastadalla haula bi annahu ja'at ayatun tujibu az-zakata. Dan para ulama yang berpendapat demikian berdalil dengan ayat-ayat yang berisi kewajiban zakat, ya, ayat-ayat yang mewajibkan zakat, fi suwarin makkiyah, di dalam surat-surat yang makkiyah. Ya, jadi para ulama yang berpendapat demikian berdalil di dalam surat-surat makkiyah sudah ada ayat-ayat yang mewajibkan tentang zakat. Misal qawlihi ta'ala fi suratil an'am, sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam surat al-an'am, wa atu haqqahu yawma hasadih, dan tunaikan haknya di hari hasadih, di hari na'am memanennya. Wa misal qawlihi ta'ala, dan juga semisal firman Allah ta'ala, walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum, ketika Allah menyebutkan sifat-sifat kaum mukminin, yang mana mereka adalah walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, yang mana mereka di dalam harta-harta mereka terdapat hak yang telah diketahui untuk ditunaikan, lisaili wal mahrum, ya, baik untuk orang-orang yang meminta dan yang tidak. Wa ala kulli halin, ya, nam, terlepas dari itu semua, ya, dari dua pendapat ulama ini yang menyatakan zakat itu baru diwajibkan secara global dan rinci di Madinah, ada yang berpendapat globalnya di Mekah tapi rincinya di Madinah. Ya, terlepas dari itu semua, fastiqraru zakah wa taqdir ansabiha wa ma yajibu fiha wa bayan mustahiqiha kana fil Madinah. Terlepas dari itu semua, penetapan hukum zakat dan penentuan nisabnya serta kadar yang harus dikeluarkan serta penjelasan siapa orang-orang yang berhak, golongan-golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat tersebut adalah di Madinah. Ya. Naam. Wa kadzalikal adzan wal jumu'ah. Begitu juga kewajiban atau syariat adzan. Adzan salat, ya, begitu juga syariat salat Jumat. والظاهر أن الجماعة والظاهر أن الجماعة كذلك لم تفرض إلا في المدينة. Begitu juga zahirnya kewajiban salat berjamaah itu juga tidak diwajibkan kecuali setelah beliau hijrah ke Madinah. Sehingga ketika masih di Mekah belum diwajibkan untuk salat berjamaah. لأن الأذان الذي فيه الدعوة للجماعة furidha fis sanati tsaniyah, karena adzan, syariat adzan yang merupakan panggilan untuk salat berjamaah itu baru diwajibkan di tahun kedua. Tahun kedua Hijriah. Amma zakah wasiyam faqad furidha fis sanati tsaniyah min al hijrah. Adapun syariat zakat dan puasa telah diwajibkan di tahun kedua setelah hijrah, ya. Wa amal hajj falam yufrad illa fis sanati tasiyah. Adapun syariat haji tidaklah diwajibkan kecuali setelah memasuki tahun ke-9 Hijriah. Alal qawli rajih, menurut pendapat yang kuat, min aqwali ahli ilm, dari pendapat-pendapat para ulama. Wa dzalika hin kanat makkatu balada islamin ba'da fathiha fi sanati tsaminah min al-hijrah. Dan itu adalah ketika negeri Mekah telah menjadi negeri Islam setelah Humakkah di tahun yang ke-8 Hijriah. Wa kadzalikal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa ghairu ma min asy-sya'air adh-dhahirah kulluha furidat fil madinati ba'da istiqrarin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fiha wa iqamati ad-daulati al-islamiyyah fiha. Dan begitu pula syariat amar ma'ruf dan nahi munkar dan yang selainnya dari syiar-syiar Islam yang zahir, semuanya diwajibkan di Madinah setelah Nabi tinggal, ya, setelah hijrah dan tinggal di sana, dan menegakkan negeri Islam di Madinah tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barakla nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.